Podcast Panel juga ada Dwi Ratna New Palapa. Terima kasih, Coach Panel. dan pelosok Indonesia. Goyang-goyang tertib semuanya. Selamat sore semuanya.